Baik pemirsa, kita kembali lagi di Solusi Keluarga Sakinah, Mama dan A. Dan pemirsa, seperti biasa setiap pagi selama bulan Ramadan kita akan menghadirkan narasumber yang akan kita wawancarai atau kita ajak berbincang-bincang, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari pengalaman hidupnya. Dan di pagi hari ini kita sudah kedatangan Ibu Wati. Siapakah Ibu Wati? Kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Sembilan tahun yang lalu, Ibu Wati terpaksa meninggalkan orang tuanya yang sudah renta untuk meningkatkan taraf hidupnya. Namun, apa dikata, kemampuannya yang minim memaksa Ibu Wati untuk tinggal di gerobaknya yang multifungsi. Gerobak ini sebagai teman mencari nafkah dengan cara mengumpulkan barang bekas dan menjadi tempatnya bersandar di malam hari kala tubuh memerlukan istirahat. Sisi lain kehidupan Ibu Wati adalah giat bekerja dan terus belajar Islam. Bermula dari pertemuannya dengan sepasang suami istri asal Tanah Batak bermarga Nasution, Ibu Wati belajar Islam dari mereka meskipun tempatnya belajar di tanah lapang karena tak ada tempat. Alhamdulillah, perjuangan Bapak dan Ibu Nas bisa mempertebal keimanan Bu Wati. Sesibuk apapun Bu Wati, bila azan mulai berkumandang, ia bergegas memenuhi panggilan itu. Prinsip hidupnya sederhana, tetap giat bekerja dan hanya berharap biarlah sekarang hidup sengsara, tapi bisa masuk surga. Baik pemirsa, itu dia tayangan singkat mengenai kehidupan Ibu Wati ya. Dan kita akan langsung berbincang-bincang dengan Ibu Wati ya. Assalamualaikum Ibu Wati. Waalaikumsalam. Iya. Ini gimana awalnya Ibu Wati dan menjadi manusia gerobak seperti ini? Ya, karena saya terpaksa nggak punya apa-apa tuh, Pak. Iya. Kumpani anak namanya ya. Iya. Sama orang tua. Orang tua sekarang di kampung sendiri. Ya, rumah udah mau ambruk. Ada tetangga datang kirim pesan, kirim salam begitu. Setiap ada yang datang ngomongnya begitu. Iya. Nah, kan ini hasilnya nggak menentu. Apa sih yang dicari itu, apa sih di ibu? Ya, nggak menentu, kadang-kadang sehari